ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah kita bisa memastikan jika orang Yahudi dan Nasara meninggal akan masuk neraka? Bagaimana caranya tidak dipastikan? Hah? Ini dari hal yang tidak diragukan di dalamnya. Jadi seorang itu menghukumi zahirnya, dia Yahudi Nasara. Kita dia mati, dia min ahli nar, begitu. Tidak ada keraguan dalam hal itu.